Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ayun ikhwah, ma'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, yang merupakan dua kenikmatan yang sangat patut kita syukuri. Dan akhwat Islam, ma'azakumullah, tema kita pada siang hari ini yaitu tentang menyambut bulan Ramadan, sebuah bulan yang mulia, tamu yang agung. Tentu kita berusaha, akhwat Islam, ya, dengan kedatangan bulan Ramadan ini kita berharap dan kita berkeinginan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita betul-betul keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mendapatkan ancaman Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan lafaz syaqiya 'abdun dakhala 'alaihi syahrur ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Bayangkan di sini Rasulullah SAW mendoakan dengan kecelakaan, dengan lafaz syaqiya 'abdun, dalam lafaz lain raghima anfum ri'in, semoga ditelungkupkan hidung seseorang ke tanah, artinya dihinakan dia itu. Kita tidak ingin bulan Ramadan ini ternyata kita keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, itu yang kita khawatirkan. Yang kita inginkan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama, karena betapa besarnya pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan, akhul Islam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu persiapan apa yang kita bisa lakukan menuju bulan Ramadan? Yang pertama, akhi, mempersiapkan hati kita menuju bulan Ramadan. Bagi seorang mukmin, ketaatan itu adalah sesuatu yang menggembirakan hatinya. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang bergembira, merasa gembira dengan amalan-amalan kebaikannya dan merasa sedih, merasa susah dengan amalan-amalan keburukannya, maka ia seorang mukmin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin itu tandanya ketika ia bisa melakukan ketaatan hatinya gembira. Seorang mukmin itu tandanya ketika ia terluput dari kebaikan atau ia jatuh kepada keburukan, ia merasa sedih, bersedih hati rasanya. Maka coba kita berpikir, pernahkah kita bersedih karena kita terluput dari sebuah kebaikan? pernahkah kita merasa susah, merasa gundah gulana akibat daripada kita jatuh kepada keburukan? Akhi, bergembira dengan rahmat Allah dan karunia-Nya adalah sesuatu yang pantas kita untuk gembira dengannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya lah, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah mengatakan, katakan, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira. Adakah rahmat Allah yang paling besar dari hidayah untuk mendapatkan ibadah? Adakah karunia Allah yang lebih besar ya akhwal Islam ketika seorang hamba dimudahkan untuk mentaati Allah? Ya Allah. Maka dari itulah akhwal Islam, ketika kita bergembira hati kita karena kita hendak melakukan ketaatan, itu tanda iman. Tapi ketika hati kita merasa susah, merasa sedih ketika kita hendak melakukan ketaatan, itu menunjukkan akan adanya maksiat yang bercokol di hati-hati kita. Akhal Islam, a'azakumullah, lihatlah orang-orang munafikin itu. Orang-orang munafikin dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ibadah. Allah berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah, walakin karihallahum bi'athahum, فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Allah mengatakan, kalaulah mereka ingin untuk keluar menuju medan perang, tentu mereka akan mempersiapkan diri. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka menuju medan perang. Lalu Allah pun beratkan hatinya untuk keluar. Dan dikatakan kepadanya, kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Subhanallah, Allah memberatkan hati orang munafik untuk melakukan sebuah ketaatan yang agung. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ya, siapa saja yang diberatkan oleh Allah dan dijadikan hatinya berat untuk melakukan ketaatan, maka itu tanda kemunafikan ada di hati dalam hatinya. Subhanallah, akhad Islam, a'azakumullah. Coba periksa hati kita. Apakah datangnya bulan Ramadan kita merasa gembira? Coba periksa hati kita dan tanyakan kepada diri kita, apakah dengan datangnya bulan Ramadan atau hati kita malah bersedih hati? Akhal Islam, mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mentaatinya. Maka ini yang kedua, itu berdoa kepada Allah. Persiapan yang kedua adalah berdoa dan minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mentaatinya. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ya Allah. Kenapa Allah menyebutkan setelah hanya kepada Engkau kami beribadah? Setelah itu Allah mengatakan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, لِأَنَّ الْعِبَادَةَ ثَقِيلَةٌ عَلَى النَّفْسِ. Karena ibadah itu terkadang berat pada hati kita, pada diri kita. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan ibadah itu. Ya akhi, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah, kita tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa ketika azan berkumandang, Hayya 'alas shalah, kita jawab, La hawla wa la quwata illa billah. Apa hubungannya panggilan sholat dengan kalimat hawqalah? Karena kalimat hawqalah, La hawla wa la quwata, tidak ada haul dan kuah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan kecuali dengan izin Allah. Itu menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah, agar Allah membantu kita dan menolong kita dalam ibadah sholat kita. Demikian pula dalam bulan Ramadan, ya akhul Islam, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan agar kita bisa maksimal dalam ibadah kita. Akhi, bapak dan ibu-ibu sekalian, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung? Sebuah doa yang Rasulullah ajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kamu. La tada'anna dabdubura kulli salatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan, hai Mu'adz, di belakang setiap sholat untuk kamu ucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantu aku ya Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Doa yang agung, akhi. Permohonan yang sangat-sangat kita butuhkan kepada Allah. Apa itu? Yaitu kita minta kepada Allah supaya Allah bantu kita. Bantu kita di dalam memperbaiki ibadah kita. Banyak orang, dia beribadah, tapi sayang tidak dibantu oleh Allah. Di sana ada orang sholat, ternyata tidak dibantu oleh Allah sholatnya. Sehingga ketika dia sholat, yang dia inginkan bagaimana segera selesai dari sholat. Di sana ada orang sholat, tapi tidak dibantu oleh Allah. Sehingga ketika ia sholat, ia ingat kesana kemari, ia tidak bisa khusyuk. Bayangkan kalau kita berpuasa, ternyata tidak dibantu oleh Allah, Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya kita berpuasa tidak maksimal dalam ibadah kita. Waktu-waktu habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka akhal Islam, azakumullah, ini yang kita khawatirkan, akhi. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantu aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Dan bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Ini yang kedua, ya akhal Islam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwani wa akhwati, agar kita berdoa kepada Allah memohon bantuan untuk bisa menyempurnakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan kita menuju bulan Ramadan, akhal Islam, yaitu kita berusaha mempelajari tentang fikih Ramadan. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan, ketika menyebutkan tentang tanda hati yang sehat. Karena kata Ibn Qayyim, hati itu ada tiga macam. Ada tiga, hati yang sehat, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang yang hatinya sehat. Di antara tandanya, kata beliau, dia lebih semangat. Dia semangat untuk memperbaiki amalnya, meluruskan amalnya daripada amalan itu sendiri. Tashihul amal, meluruskan amal. Bagaimana saya supaya bisa beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ya akhi, penting kita akhi mempunyai jiwa-jiwa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut Rasulullah, upayakan semaksimal mungkin bagaimana sesuai dengan puasanya Rasulullah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cintai kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengatakan bahwa jika kalian memang mencintai Allah, maka konsekuensinya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam perkara apa? Dalam seluruh perkara, apalagi dalam din, dalam ibadah. Kita ingin mengikuti bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azakumullah. Allah taala menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Allah taala Dia berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dan untuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ternyata bapak dan ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tidak setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Allah menyebutkan bahwa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanyalah orang yang punya sifat ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan ia dalam kehidupan dia. Tapi siapa yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, ia tidak akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah untuk hidupnya. Akhul Islam a'azzakumullah. Maka dari itu ketika kita mempelajari, ketika kita memahami tentang fikih Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, ini semua tiada lain adalah sebagai ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Ingat akhi, ibu, bapak, ikhwani wa akhwati, bahwasannya orang yang sengaja menyelisihi Rasulullah diancam oleh Allah antara dua perkara, dan dua-duanya pahit. Allah taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi Rasulullah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Taib, kalau antum diberikan pilihan seperti ini, mana yang antum pilih? Dua-duanya pahit. Imam Ahmad pernah mengatakan, menafsirkan tentang makna fitnah dalam ayat ini. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirk. Ia adalah kesyirikan dan kekufuran. Seseorang barangkali sengaja menyelisihi perintah Rasul, lalu Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan, kecondongan kepada kekufuran. La ilaha illallah. Adakah ya akhi, musibah yang paling besar dari seseorang yang dijadikan musibah itu dalam agama seseorang? Kalau musibah itu menimpa dunia kita, maka musibah itu adalah mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi ketika musibah itu menimpa agama kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menyelamatkan dari azab Allah? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Ketika seseorang akhal Islam dijadikan oleh Allah condong kepada maksiat, wallahi musibah. Ketika seseorang ya akhal Islam dijadikan ia berat untuk mentaati Allah, wallahi itu musibah. Itu musibah yang menimpa agama, menimpa iman. Ini lebih berat daripada musibah penyakit, akhi. Bahkan lebih berat daripada musibah tsunami sekalipun juga. Kalau musibah-musibah dunia itu tukafirus sayyiat. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, wa inna ma adzabuha fid dunya bil qatl waz zalazil wal fitan." Kata Rasulullah, umat Islam ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diazab di akhirat, akan tetapi azabnya di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi, demikian pula dengan berbagai macam ujian yang menerpa. Akhul Islam, ma'azakumullah. Maka pelajarilah bagaimana sunnah Rasulmu. Bukankah kita mencintai Rasulullah? Semua seorang Muslim pasti mengatakan, saya cinta Rasulullah. Lalu bagaimana merealisasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentu ya akhul Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu dengan menapaki jejak kaki Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Taib, yang namanya mengikuti itu di belakang apa di depan, Pak? Yang namanya mengikuti itu di belakang, Pak. Berarti Rasulullah SAW pergi ke sini, kita ke sini. Rasulullah berhenti, kita berhenti. Rasulullah maju, kita maju. Rasulullah perintahkan, kita lakukan. Rasulullah larang, kita tinggalkan. Itulah hakikat daripada ikut pengikut Rasulullah Salawatullahi alaihi wasalamu. Bagaimana kalau ada orang yang berkata kepada Anda, saya ngikut kamu, saya gak tahu jalannya, tapi saya di depan. Ini orang mau ngikut apa mau ngajarin? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Coba periksa setiap ritual-ritual yang kita lakukan. Di sana ada ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebelum bulan Ramadan. Coba tanya, adakah itu asalnya dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Adakah itu sesuatu yang Allah turunkan dalam kitabnya? Adakah itu perkara yang telah dianjurkan oleh salafunas salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in? Demikian pula para ulama kita yang a'lam, mereka yang sangat berilmu dalam keilmuannya. Adakah mereka menyebutnya dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab-kitab fikih mereka? Seorang mukmin akhlak Islam tidak hanya mencukupkan dengan apa yang ada di masyarakatnya. Tapi seorang mukmin akhwat Islam berusaha untuk menjalankan agama sesuai dengan pemilik agama itu. Pemiliknya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, ala lillahi dinil khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Milik Allah lah agama yang murni ini. Karena agama ini milik Allah. Berarti kewajiban kita untuk senantiasa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh pemilik agama ini. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ya akhi, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka yang membuat-buat suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka ya akhwat Islam, azakumullah, seorang mukmin, seorang yang cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, jiwanya adalah selalu berpikir bagaimana, apakah Rasulullah SAW melakukan perbuatan ini atau tidak. Beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara salat. Demikian pula Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita bagaimana berpuasa. Demikian pula Rasulullah SAW pun telah menjelaskan segala sesuatu. Sekecil apapun telah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini dia, ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi. Apa kata orang ini? Inna sahibakum qad allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air sekalipun. Apa kata Salman? Ajal, benar sekali. Benar sekali, kalau masalah buang air kecil saja Rasulullah sudah atur, bagaimana yang berhubungan dengan masalah ibadah yang besar, lebih besar dari itu ya akhi. Bagaimana yang berhubungan dengan keyakinan, bagaimana dengan yang berhubungan dengan pensyariatan dan yang lainnya, tentu Rasulullah SAW sudah ajarkan semuanya kepada kita. Akhul Islam, apakah kita tidak ingin mencukupkan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Ataukah kita mesti harus mencari selain Rasulullah SAW? Akhul Islam, a'azzakumullah. Maka ini yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk mempelajari bagaimana fikih Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bagaimana Rasulullah SAW berbuka, bagaimana Rasulullah SAW bersahur, bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam puasa kita, dalam kehidupan kita, dalam berpuasa kita, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Nah ini akhwat Islam, karena terkadang di masyarakat kita akhwat Islam sering ada keyakinan-keyakinan yang seputar masalah Ramadan, baik itu pembatal ataupun perkara yang lainnya, ternyata subhanallah tidak ada asalnya dalam syariat Islam. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian yang keempat, persiapan kita menuju bulan Ramadan, yaitu membiasakan ibadah sebelum bulan Ramadan. Tahukah antum kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syaban? Al-Hafidz Ibn Rajab menyebutkan di antara hikmahnya, di antara hikmahnya membiasakan diri beribadah, supaya di bulan Ramadan kita semak mempunyai kebiasaan dan kita pun terbiasa di atas ibadah tersebut. Sebab ketika kita tidak ada pembiasaan terlebih dahulu, dikhawatirkan di bulan Ramadan itu kita tidak bisa melakukannya. Karena jiwa kita ini, akhi, jiwa kita ammaratun bisu. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada apa? Keburukan. Jiwa manusia itu senangnya kepada selain ketaatan. Dan memang ketaatan itu berat buat jiwa kita, akhi. Makanya Allah mengatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Setelah Allah menyebutkan tawasaw bil haqq, Allah menyebutkan setelahnya tawasaw bis sabr. Kenapa? Kata para ulama, karena al-haq, kebenaran itu berat. Maka Allah menyuruh setelah itu untuk bersabar. Sabar di atas kebenaran, sabar di atas ketaatan. Jiwa kita ini ketika terbiasa dengan selain zikir, selain taat kepada Allah, ketika kita mulai mentaati Allah, meronta dia. Terkadang ketika kita berusaha untuk memaksa jiwa kita untuk mentaati Allah, pahit terasa. Tapi ketika kita biasakan, kita paksa dia, akhirnya dia pun mau tertawa ketika kita seret. Dahulu Salafus Saleh berkata, aku dahulu memaksa jiwaku untuk mentaati Allah dalam keadaan dia menangis tidak mau. Adapun sekarang, aku menyeret jiwaku untuk mentaati Allah dalam keadaan ia tertawa gembira. Ketika kita tidak punya kebiasaan ibadah, di saat bulan Ramadan datang, terkadang terasa berat untuk baca Quran. Terasa berat untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, akhwat Islam, a'azzakumullah, ini yang kita khawatirkan. Akhirnya, habis waktu-waktu bulan Ramadan untuk apa, Pak? Kalau istilah orang Sunda namanya ngabuburit, Pak. Iya. Pergi ke tempat sana, bawa catur, bawa segala macam permainan, sambil menghabiskan waktu, menunggu waktu maghrib. Akhirnya apa? Dihabiskan waktunya buat main game, dihabiskan waktunya untuk main-main sesuatu yang kalau kita perhatikan tidak ada manfaatnya. Dan dia merasa betah. Tapi kita ketika dia baca Al-Quran, baru setengah lembar saja, terasa seperti satu jam lebih. Padahal mungkin kalau dia baca setengah jam, hanya lima menit, atau kurang dari itu. Tapi subhanallah, terasa berat dan berat, seperti dia membaca sesuatu lama sekali. Kenapa? Karena jiwa kita tidak membiasakan diri. Tapi pada waktu itu akhal Islam, maka dari sinilah ya akhi, salafus saleh, mereka membiasakan jiwa mereka untuk mentaati Allah, terutama berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berpuasa, dan yang lainnya. Kenapa? Untuk persiapan menuju bulan Ramadan. Sampai-sampai diantara mereka berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Bulan Sya'ban adalah bulan ia bertunas. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita memetik hasilnya. Subhanallah, akhad Islam, ma'azakumullah. Akhad Islam, maka ini yang keempat. Kita berusaha memulai kebiasaan-kebiasaan baik. Mulai kita baca Quran kembali. Mulai kita banyak berzikir kepada Allah. Mulai kita berpuasa. Dan Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Adapun sekarang mungkin sudah lewat ya, pertengahan Sya'ban. Maka Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah lewat, apabila telah sampai pertengahan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi ini yang keempat, persiapan kita menuju apa? Bulan Ramadan. Membiasakan diri dengan sebagian ibadah-ibadah yang kelak nanti kita bisa petik hasilnya nanti di bulan Ramadan insyaallah. Kemudian yang kelima ya akhal Islam, yang perlu kita persiapkan menuju bulan Ramadan, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu kita berusaha untuk merenungi tentang hikmah-hikmah apa yang ada dari puasa Ramadan dan bulan Ramadan. Akhal Islam, memang mengetahui hikmah itu kata para ulama tidak wajib. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, itu akan semakin memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum baca bagaimana besarnya pahala bulan Ramadan. Ketika kita membaca, itu akan muncul semangat kita untuk berpuasa Ramadan, insyaallah. Karena jiwa manusia itu, Pak, memang dia baru semangat ketika diberikan iming-imingan, Pak. Tapi kan yang musibah itu, Pak, kalau kita diberikan iming-imingan dunia baru semangat. Tapi kalau diberikan imingan akhirat kurang semangat. Coba misalnya antum sama Pak Camat dikasih iming-imingan begini. Siapa yang puasa Ramadan tidak batal satu hari saja, dikasih Innova. Mungkin seperti itu semangat orang. Wah, dapat Innova saya mau puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi kalau Pak Camat berbilang, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, dia mendapatkan pahala insyaallah. Terkadang kita kurang hati kita untuk semangat kepada pahala, Pak. Kita lebih semangat kepada sesuatu yang kasat mata kita. Kalau diberikan pahala berupa dunia, iming-imingan berupa dunia, semangat. Tapi ketika diberikan iming-imingan tentang akhirat, loyo. Itu menunjukkan betapa lemahnya iman kita kepada hari akhirat. Padahal bila kita ditanya, tahukah Anda akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia? Ya, saya tahu itu. Tapi kenapa Anda lebih semangat diberikan iming-imingan dunia daripada diberikan imingan akhirat? Kalau kita beriman bahwasanya surga itu ya segala-galanya, ketika Allah dan Rasulnya memberitahu tentang apa yang ada di surga, dan balasan apa yang Allah berikan untuk orang yang berpuasa. Semangat kita menjadi menggelora ketika kita mendengar surga yang sangat indah rupa. Kalau kita tahu tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu murah di mata Allah, rendah di mata Allah. Ketika mendengar iming-imingan dunia, terasa rendah itu. Saya menginginkan yang lebih baik dari itu. Itulah ya akhi orang-orang yang bercita-cita tinggi. Itulah akhi orang-orang yang berjiwa besar. Menginginkan segala sesuatu yang paling baik. Sedangkan surga itu segala-galanya. Nah ya akhal Islam, ketika kita membaca bagaimana pahala-pahala yang besar yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, dari berpuasa Ramadan, maka insya Allah itu akan membuat kita itu semakin semangat berpuasa, insya Allah. Kita perkuat lagi keimanan kita kepada kehidupan akhirat, bahwasanya neraka itu panas. Naam. Tahukah Bapak, Ibu, di dunia sabar itu sangat bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha yuhibbus sab wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di mana? Di dunia. Tapi sabar dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi, akhi. Allah Ta'ala berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum. Rasakan api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Sabar ketika kita mentaati Allah di puasa Ramadan, berat terkadang, lapar, capek, dahaga. Kita sabar terus, itu manfaatnya besar, Kak. Tapi ketika kita tidak sabar, kita tidak akan bisa sabar dengan api neraka. Di saat itu kesabaran sudah tidak ada manfaatnya lagi. Mumpung-mumpung di dunia, sabar masih ada manfaatnya. Maka disinilah akhad Islam, ma'azakumullah, pahamilah bahwa Allah menginginkan kebaikan dari bulan Ramadan. Apa yang Allah inginkan dari kita, wahai umat Islam, dengan puasa Ramadan? Allah ingin agar kita tidak terlalu tertipu dengan dunia. Dibiasakannya kita lapar. Dan mengingatkan kita tentang kehidupan nanti di padang mahsyar. Rasul kita yang mulia mengabarkan, orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, yang paling panjang laparnya nanti di padang mahsyar. Sementara kita sudah selalu terbiasa dengan kenikmatan demi kenikmatan, makan dan minum dan yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mewajibkan bulan Ramadan. Untuk apa ya akhal Islam, Bapak dan Ibu-ibu sekalian? Meringankan kelaparan kita nanti di hari kiamat. Ketika di bulan Ramadan kita lapar, ketika di bulan Ramadan kita dahaga, maka lapar dan dahaganya itu memberikan pahala yang agung. Allah balas dengan surga ruyan, surga yang penuh dengan kepuasan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Maka inilah ya akhi, cobalah pelajari tentang hikmah-hikmah. Kenapa Allah mewajibkan kita bulan Ramadan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Agar kalian bertakwa, kata Allah. Allah tidak mengatakan agar kalian sehat. Sebuah pelajaran penting yang harus kita pahami dari ayat Al-Quran, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan iming-imingan dalam Al-Quran, ya, dari suatu ibadah dengan dunia. Hampir tidak pernah. Kenapa demikian? Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Bertakwa. Rupanya Allah inginkan dari bulan Ramadan itu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah antum takwa, akhi? Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu hakikatnya hati kita dipenuhi dengan rasa cinta dan takut kepada Allah, sehingga kita pun mentaati Allah dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan. Maka ini akhi azakumullah, setelah kita mengetahui hikmah-hikmah yang sangat agung, yang besar tentang bulan Ramadan dan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari bulan Ramadan, insyaallah hati kita akan senantiasa apa? Gembira ketika kita melaksanakan bulan Ramadan. Hati kita gembira. Wah, Masya Allah, kalau begitu saya akan mendapatkan keutamaan besar. Ya. Kalau begitu saya akan mendapatkan keuntungan besar. Ya. Naam. Kesabarannya sebentar. Hanya dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tapi pahalanya luar biasa. Kesabarannya sebentar, ya akhi. Tapi disediakan sebuah surga yang bernama Rayyan, yang memberikan kepuasan kita nanti kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Inilah ya akhi persiapan-persiapan yang perlu kita perhatikan di dalam menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kepada antum semua dan kita semua pencerahan. Sedikit tapi bisa diamalkan, alhamdulillah. Daripada banyak-banyak gak ada yang diamalin, Pak. Akhirnya ilmu menjadi bumerang buat kita. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Wa subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.